diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain dan ku duakan cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku, ketulusan hatiku. Ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini.